baik ku sendiri. Berteman tak sepi daripada punya cinta. Pusingkan kepala. Oh, oh, oh, oh, oh. Untuk apa pun luka gara-gara cinta.